يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين أعزكم الله ومسلمين يا سلامتي مسكت من بيت كتاب العقيدة الإمامان عقيدة أهل السنة يعني بحث له هو إمام أبو حاتم الرازي dengan أبو زرع الرازي yang diriwayatkan dari anaknya Abu Hatim yaitu Abu Rahman Ibn Abi Hatim. Kata beliau rahimahullah, sa'altu abi wa abu Zur'ah, aku tanyakan kepada ayahku Abu Hatim dan kepada Abu Zur'ah, an madhahib ahli sunnah, tentang madhab ahli sunnah, fi usulid din, dalam masalah prinsip-prinsip agama. Wa ma adraka alaihi al-ulama, dan apa yang didapati oleh mereka dari para ulama. Aku tanyakan kepada dua imam tentang akidah ahli sunnah atau madhab ahli sunnah dan prinsip-prinsip ahli sunnah yang mereka dapati dari para ulama sebelumnya. Fi jami'il amsal, di seluruh negeri-negeri. Apakah Hijaz ataupun Iraq atau yang lain? Maka keduanya menjawab, kedua imam Ar-Razi, Abu Hatim Ar-Razi dengan Abu Zur'ah Ar-Razi, keduanya menjawab, adraka al-ulama, adraka al-ulama fi jami'il amsar, aku dapati dari seluruh para ulama di seluruh negeri, Hijazan wa Iraqan wa Misran wa Syaman wa Yamanan. Apakah yang di Hijaz, yang di Iraq, yang di Mesir, yang di Syam, maupun yang di Yaman, bahwa mereka semua bermadhab, berpendapat dengan prinsip al-iman qawlun wa amal, yazidu wa yanqus, bahwa iman adalah ucapan dan perbuatan sekaligus, bisa bertambah, bisa berkurang. Dan ini yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, prinsip pertama dari Ahlu Sunnah adalah meyakini bahwa iman itu merupakan perkara yang terkandung di dalamnya ucapan, ucapan lisan dan ucapan hati, dan amal, amalan anggota badan dan amalan hati. Maka itulah iman, bisa bertambah, bisa berkurang. Kalau amalan solatnya bertambah, maka bertambah iman. Kalau amal solatnya berkurang atau ternoda dengan berbagai macam maksiat-maksiat, maka imannya menurun. Sebagaimana i'tiqad, amalan-amalan hati, kalau dia bertambah yakin, bertambah iman. Kalau berkurang keyakinannya, berarti berkurang iman. Demikian pula rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala, semakin bertambah, berarti semakin tinggi imannya. Kalau semakin berkurang, berarti semakin kurang iman. Ikhwani fiddin, a'azakumullah muslimin yang saya hormati. Prinsip ini ditegaskan oleh para ulama agar jangan sampai terkaburkan dengan pendapat-pendapat sesat yang menyimpang yang disebarkan oleh mereka-mereka dari kalangan murji'ah. Murji'ah menyatakan bahwa iman itu cukup pengenalan saja. Siapa yang kenal Allah, dia mukmin. Ini mengerikan sekali. Siapa yang kenal Allah, maka dia mukmin. Mengerikan sekali. Kenapa saya katakan mengerikan? Karena berarti syaitan mukmin. Karena iblis kenal Allah, menghadap Allah dan berbicara dengan Allah. Wa bi'izzatik la'ughwiyannahum ajma'in. Demi kemuliaanmu ya Allah, aku akan sesatkan mereka seluruhnya. Iblis kenal Allah, bahkan bersumpahnya dengan nama Allah. Wa bi'izzatik, demi kemuliaan Engkau ya Allah. Apakah dia mukmin? La, tidak, demi Allah. Tidak ada yang menyatakan iblis beriman illa dalun aw kafir. Tidak ada yang menyatakan iblis beriman kecuali orang yang sesat atau kafir. Antara itu. Kembali kepada ucapan beliau, bahwa mereka para murjiah menyatakan iman cukup pengenalan saja. Pengenalan dalam hati, ingat, yakin, cukup. Ikhwan ibn a'azakumullah, wa hadha ma'lumul fasad. Ini sangat dikenal kerusakannya dan sangat jelas kesesatannya. Al-Jahmiyah juga berkata, al-iman al-ma'rifah. Ini sejenis murjiah juga. Dalam masalah iman sama dengan murjiah. Dalam masalah sifat-sifat sama dengan mu'tazilah. Menyatakan iman cukup pengenalan dalam hati. Qabbahahumullah. Semoga Allah menjelekkan mereka. Kemudian ada murjiah lain. Murjiah yang di bawahnya. Kalau tadi murjiah ekstrim, yang melampaui batas. Ada murjiah yang di bawahnya tapi tetap sesat, menyimpang. Yaitu murji'atul fuqaha, dijuluki dengan murji'atul fuqaha, murji'ah yang merambat masuk kepada beberapa fuqaha. Yaqulun, mereka berkata, al-iman qaulun bil lisan wa tasdiqun bil qalb. Yang namanya iman hanya ikrar di lidah dan keyakinan dalam hati saja. Amalan tidak masuk. Kenapa dikatakan lebih ringan? Karena mereka menyatakan bahwa yang namanya iman itu hanya ikrar di lidah dan kemudian keyakinan. Adapun pengamalan itu adalah bukti-buktinya. Ini takwil saja. Takwil mereka berarti apa yang ada di hatinya itu akan terlihat, terbukti dengan amalan-amalan. Sehingga itu bukan iman. Dipisahkan amal dari iman. Qala, dikatakan al-iman qaulun bil lisan wa tasdiqun bil qalb. Qala at-tasdiqu bil qalb wan nutq bil lisan faqat. Yang namanya iman hanya keyakinan dalam hati dan ikrar di lidah. Wal a'mal la tadkhul fil iman. Adapun masalah amalan-amalan saleh tidak dinamakan iman. Ini juga salah. Ini juga menyimpang dari madzhab Ahlus Sunnah. Karena sudah dikatakan oleh Imam Abu Hatim Ar-Razi dan Imam Abu Zur'ah Ar-Razi bahwasanya yang namanya iman menurut para ulama di seluruh penjuru negeri, berarti ijma, sepakat. Siapa yang keluar dari ijma, maka dia apa? Syadda, dia menyimpang dan nyeleneh. Ternyata ada yang berpendapat bahwasanya amal tidak termasuk iman. Ini ikhwan ibn a'azakumullah, ini dijuluki dengan murji'atul fuqaha. Biasanya mereka akan berkata kalau yang namanya amalan itu hanya ketakwaan. Jadi iman tidak bertambah dan tidak berkurang, kata mereka. Sebab iman itu adalah keyakinan dalam hati. Kamu percaya? Percaya. Mukmin, sempurna imannya. Kamu yakin? Yakin. Cukup. Sempurna imannya. Tidak dilihat bagaimana pembuktian-pembuktian amalannya. Barakallahu fiikum. Apa konsekuensinya? Jangan dianggap remeh ucapan ini. Walaupun di bawah yang tadi, tapi pendapat ini pun sama mengerikannya. Karena akan menyamakan Rasulullah dengan orang yang paling rendah dari kalangan munafik ini. Sama-sama mengikrarkan. Sama-sama menyatakan saya yakin. Atau orang yang beriman, yang punya iman sebiji darah dalam hatinya, dianggap sama dengan imannya para sahabat yang mulia Abu Bakar wa Umar. Ini mengerikan juga. Dianggap sama dengan Jibril dan Mikail. Dan juga berarti menentang hadis-hadis yang menyatakan imannya walaupun sebiji darah imannya walaupun habbat khardalin, imannya walaupun, berarti iman itu ada yang kecil seperti khardal, ada yang besar. Mereka mengingkari, tidak, iman semua sama, tidak bertambah, tidak berkurang. Karena amalan tidak masuk iman. Qala wal khawarij, yang keempat khawarij. Khawarij yaqulu, berkata, al-iman qawlun wa amalun wa i'tiqad, lakinnahu la yazid wa la yanqus. Ini kesesatan yang keempat, yaitu khawarij yang mereka biasa memberontak kepada para penguasa dan mengkafir-kafirkan kaum muslimin, menghalalkan darah mereka, ternyata dalam masalah iman mereka menyimpang. Bahkan justru itulah pemicu kenapa mereka jadi khawarij, kenapa mereka memberontak dan memerangi muslimin. Karena mereka berkeyakinan iman itu memang ucapan, perbuatan dan keyakinan, tetapi gak bertambah, gak berkurang, yang bisa ada atau hilang. Maka yang namanya iman harus ada amal. Amal gak ada, kafir. Tidak bilang berkurang, langsung kafir. Ini khawarij. Sehingga siapa yang berdosa dengan dosa besar, siapa yang tidak mau mengerjakan perintah-perintah yang wajib, kafir. Karena iman tidak berkurang, muncul atau hilang, ada atau tidak ada. Demikian dikatakan mereka. Lianna al-iman indahum syai'un wahid. Menurut khawarij, iman itu hanya satu saja. La yatajazza, enggak bisa dibagi-bagi. Satu, enggak bisa berubah, besar mengecil, enggak bisa. Bertambah berkurang, enggak bisa. La yaqbalu ziyadah wa la yaqbalu nuqsan. Enggak bisa menerima penambahan, enggak bisa menerima pengurangan. Akhirnya mereka melihat orang berdosa, hilang imannya, alias kafir. Ini khonibin azab keadaan mereka. Maka ahlu sunnah menerangkan, para ulama, para imam-imam ahlu sunnah menerangkan bahwa ahlu sunnah berprinsip bahwa iman muwazza' alal qalbi wal lisani wal jawarih. Bahwa iman itu terbagi pada tiga perkara. Hati, lisan, dan anggota badan. Artinya hati mempengaruhi iman, lidah mempengaruhi iman, perbuatan juga mempengaruhi iman. Kalau dia hatinya bertambah takut, bertambah imannya. Hatinya sudah mulai tidak takut lagi pada Allah, dengan enaknya berbuat dosa, berarti iman sudah mulai berkurang. Lidah juga demikian, kalau dia mengucapkan tutur kata yang baik sesuai dengan sunnah, akhlakul karimah, berarti dia mukmin yang bertambah imannya. Kalau sudah mulai ucapan yang tidak bagus, dusta, sumpah serapah, berarti sudah mulai berkurang imannya. Demikian pula amalan anggota badan, kalau dia beramal dengan amalan saleh, salat-salat sunnah, puasa-puasa sunnah, menambah dari yang wajibnya dengan sunnah-sunnah, kemudian bersedekah, membantu kaum muslimin, berbuat baik pada tetangga, berarti imannya bertambah. Karena bertambah amalannya, maka imannya pun bertambah. Wa hakadha qala ahlus sunnah. Qala muwazza'a al-qalbi wal lisan wal jawarih. I'tiqad fil qalbi, keyakinan dalam hati, wa nutqu bil lisan, ucapan di lidah, dan amalan dengan anggota badan. Wal iman qaulun wa amal dalla ala dzalika al-kitab was sunnah. Lagi pula, apa yang dipegang oleh ahlus sunnah tentang iman bertambah dan berkurang berdalil dengan sekian banyak dalil. Di antaranya ucapan Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum iimaana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Kata Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minun. Kalimat innama dijuluki dengan harfu hasrin, kalimat pembatas. Yang namanya mukmin hanya ini. Innama al-mu'minun, hanya saja yang namanya orang beriman adalah yang ketika dibacakan ayat-ayat Allah atau disebut nama Allah, wajilat qulub, bergetar hati. Wa idza tuliyat, kalau dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, zadathum imana, bertambah imannya. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan terhadap Rabb mereka bertawakal. Masih dilanjutkan dengan Allah. Innamal mu'minun adalah alladzina yuqimuna shalah, yaitu yang mendirikan salat dan mengeluarkan zakat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, yang mengeluarkan zakatnya, infaknya dari apa yang Allah rezekikan pada mereka. Perhatikan ayat ini. Disebut oleh Allah Subhanahu wa taala tiga perkara. Disebutkan pertama kalau disebut nama Allah, kalau dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah iman. Itu orang mukmin. Siapa lagi orang mukmin? Orang mukmin itu kalau dia dalam keadaan terus bergantung kepada Allah dalam segala upaya dan usahanya. Wa 'ala rabbihim yatawakkal. Bergantung kepada Allah. Amalan hati. Qala alladzina yuqimuna shalah, yang mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mengeluarkan apa yang kami berikan pada mereka dari rezeki. Ini amalan jawari. Amal perbuatan anggota badan, salat, zakat. Ulaika humul mu'minuna haqqa, merekalah orang mukmin yang hakiki, yang benar-benar mukmin sempurna. Lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim, mereka akan mendapatkan dari Allah derajat yang tinggi di sisi Rabb mereka. Akan mendapatkan ampunan, akan mendapatkan rizki yang mulia. Hadhihi al-ayat yuhaddidu Allah fiha al-mu'minun al-kamil al-iman. Ayat ini Allah batasi tentang mukmin. Siapa mukmin? Allah berikan definisi. Siapa orang mukmin? Al-mu'minun haqqal iman, orang mukmin yang sebenar-benarnya iman. Pertama Allah katakan alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, orang yang kalau ditegur dengan nama Allah, ittaqillah, takut hati, bergetar. Kalau hatinya enggak ngaruh dengan lafaz Allah, tidak terpengaruh dengan kalimat ittaqillah, enggak deg-degan, enggak takut, enggak wajilat, pertanyakan keimanannya. Kalaupun ada, mungkin sangat kecilnya, sangat tipis imannya. Karena tidak takut pada Allah Subhanahu wa taala. Hadza amalul qalb. Ini amalan hati yang membuktikan keimanan. Yadhkuruhu 'inda al-ma'siyah fatartajif. Ketika ditegur dia berbuat maksiat, ditegur, tertajif. Gemetar hati. Perhatikan, ketika maksiat ditegur, takut. Berarti dia mukmin. Berarti bukan mukmin itu adalah orang yang tidak pernah berbuat maksiat. Yang tidak ada berarti orang. Iya kan? Kalau orang mukmin adalah orang yang tidak pernah berbuat maksiat, hampir tidak ada orang mukmin. Kecuali para anbiya, para rasul. Maka yang dimaksud adalah orang yang kalau diingatkan dengan nama Allah, berarti punya iman. Darajat tertajif, faraizuhu fayaqla' anha. Gemetar hatinya, merinding gluralanya, dan kemudian takut dia berhenti dari berbuat dosa. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang akan takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah orang yang berilmu. Orang yang punya ma'rifah. Orang yang punya ma'rifah adalah orang yang sangat tinggi kedudukannya. Tapi bukan ma'rifahnya sufi. Bukan tingkat ma'rifat hakikat syariat yang diistilahkan oleh mereka. Bukan. Yang dimaksud ma'rifatullah, kenal Allah, mengenali nama Allah, tauhidullah, rububiyahnya Allah, uluhiyahnya Allah, nama-nama dan sifat-sifat Allah yang mulia, dia hatinya yakin. Maka orang ini kalaupun mungkin tergelincir dalam satu dosa, ditegur ketakutan. Bahkan kadang-kadang dia betul-betul seakan-akan dikejar-kejar dosa. Gemetar, beristighfar, astagfirullah, bertaubat dan bertekad untuk tidak mengulanginya. Ini mukmin. Yakhshallaha mutlaqan khasyatullahi wa taqwahu wa talazumuhu, hadha al-mu'min, hadha a'malul qalb. Berarti yang namanya ketakutan itulah ciri-ciri iman yang ada dalam hati seorang mukmin. Sedangkan ketakwaan adalah konsekuensi dari rasa takut tadi. Dia punya rasa takut, kemudian dia tinggalkan dosa-dosa. Ini takwa. Hadzal mu'min, dan inilah orang beriman. Hadhihi a'malul qalb, dan ini amalan hati. Dilanjutkan oleh Allah, Wa idza tuniyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan kalau dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah imannya. Hada nassun fi ziyadatil iman. Ini jelas nas sharih, kalimat yang sangat tegas dari Allah bahwa iman bisa bertambah. Betapa sesatnya Murji'ah yang menyatakan tidak bertambah, tidak berkurang. Betapa sesatnya Murji'atul Fuqaha sampai didatangi oleh beberapa imam-imam, di antaranya Imam Tsauri, kepada tokohnya. Apa betul engkau menyatakan bahwa iman tidak bertambah, tidak berkurang? Kata dia, nah, bagaimana pendapatmu dengan orang yang berbuat dosa besar, membunuh bapaknya sendiri, menzinai ibunya sendiri, kemudian minum khamr dari batok kepala bapaknya? Apakah kamu katakan dia sempurna imannya? Menurut kami sempurna imannya. Astagfirullah. Wallahi wajhi min wajhika haram. Kata Tsauri, demi Allah, wajahku tidak akan bertemu wajahmu lagi. Abadan. Ada tiga ulama yang datang kepada orang ini. Yang kedua berkata, wallahi la yudhilluni wa iyyaka saqfun abadan illa al-masjid. Sungguh tidak akan lagi menaungi aku dengan kamu satu atap kecuali masjid. Yang ketiga menyatakan, la ukallimuka abada. Wallah, aku enggak akan bicara lagi dengan kamu selama-lamanya. Orang yang seperti itu jelek yang dikatakan imannya sempurna. Astagfirullah. Astagfirullah. Karena mereka menganggap iman enggak masuk iman. Amal enggak masuk iman. Kalau amal enggak masuk iman, amalnya kaya apapun iman tetap sempurna. Ini ikhwan ibn a'azakumullah sangat-sangat berbahaya. Sangat mengerikan. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyatakan setelah itu dengan kalimat, "Idza tuliyat 'alaihim zad ayatuhu zadatuhum imana." Allah katakan bertambah imannya. Tapi kan enggak ada berkurang dalam Al-Qur'an. Yanqus imanu, kan enggak ada. Karena ibn a'azakumullah sudah dipaham secara aksioma. Kalau bisa bertambah berarti bisa berkurang. Bagaimana? Sekarang Allah katakan idza tuliyat 'alaihim zadatuhum iman. Kalau tuliyat 'alaihim ayatuhu, dibacakan ayat-ayatnya, bertambah imannya. Yang satu dibacakan ayat-ayatnya enggak bertambah iman. Bagaimana keadaan iman orang ini dan orang itu? Sama atau tidak sama? Ya tidak sama. Yang ini tambah, yang ini kurang. Kan begitu. Otomatis kalau amalan dia berkurang, akan berkurang imannya. Qul inna a'udzu birabbil falaq. Maka dikatakan di sini, hadza nassun fi ziyadatul iman. Ini dalil yang sangat tegas yang menyatakan bahwa iman bisa bertambah. Karena Allah katakan zadatuhum iman. Wa annal iman yazidu alladhi 'indahu khuluqun wa 'indahu ihtiramun likitabillah. Takfihi hadhihi al-ayah fadlan 'an al-ahadith al-ukhra. Kata Syekh Rabi yang mensyarah ucapan beliau ini, kata beliau, hafizahullah, orang yang punya iman dan punya akhlak yang baik terhadap Quran, punya penghormatan terhadap ayat-ayat Allah, dalil ini saja satu cukup. Enggak perlu tambah hadis lain. Satu hadis ini, satu ayat ini cukup. Kalau punya penghormatan terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Fadlan 'anil ahadits al-ukhra, apalagi masih banyak hadis-hadis lain di samping Al-Qur'an menyebutkan sekian kali zadatuhu zadatuhu, masih ada lagi dalam hadis-hadis bahwa iman bisa bertambah. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, kata Allah, dan bertawakal kepada Rabb-nya. Ini ciri-ciri mukmin. Hadza 'amalul qalb, ini juga amalan hati. Bertawakal kepada Allah berarti dia punya iman, bertambah iman. Alladzina yuqimuna shalata wa mimma razaqnahum yunfiqun, yaitu yang mendirikan salat dan mengeluarkan infaknya dari apa yang Allah berikan pada mereka dari rizki. Hadza amal al-jawarih, ini baru perbuatan amalan anggota badan, perbuatan tangannya, kakinya, badannya, mendirikan salat, rukuk, sujud, membaca dengan lisannya. Amal anggota badan. Ini pun dimasukkan oleh Allah sebagai ciri-ciri mukmin. Mukmin adalah yang hatinya begini, yang amalannya begini, yang perbuatannya begini. Baru Allah katakan ulaika humul mu'minuna haqqan, mereka lah orang-orang mukmin yang hakiki, yang sebenar-benarnya mukmin. ay haqqal iman sadiquna fi imanihim bi syahadati llahi lahum, yaitu orang-orang yang benar-benar beriman dan dipersaksikan keimanannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah janjikan untuk mereka darajat, derajat yang tinggi di sisi Rabb mereka, dan ampunan dan rezeki yang mulia. Hadza jazaohum, inilah balasan Allah buat mereka. Amanu billahi bijawarihi, karena mereka beriman dengan anggota badannya, beriman dengan hatinya, beriman dengan lisannya. Kaum muslimin yang saleh. Bagaimana kalau mereka berdalil dengan lughah, dengan bahasa? Kalimat amana yu'minu artinya kan percaya. Kalau percaya itu kan amalan hati. Dia percaya, enggak percaya. Tanya bin Azzaqullah. Kamu lihat dalam pembicaraan lughah, bahasa. Hati-hati, di sana ada bahaya ini. Orang itu tetap jalan. Tertipu bencana. Balik dalam keadaan menang musibah. Apa kamu katakan? Kamu enggak percaya. Padahal dia lakukan apa? Amalan. Jangan kesana, akan begini. Dia tetap memaksa, melanggar. Tapi dikatakan, kamu enggak percaya. Saya percaya. Tapi tetap melanggar kesana. Kamu enggak percaya. Berarti yang namanya percaya itu, percaya dengan hatinya. Dan dibuktikan kepercayaannya dengan perbuatannya. Dan dibuktikan dengan lisannya, aku percaya. Itu dalam bahasa apapun, silakan. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ataupun bahasa Arab. Kalau orang bisa percaya dengan mulutnya, tapi perbuatannya menentang kepercayaannya, kamu akan berkata, kamu gak percaya sama saya. Saya katakan bahaya di sana, kamu tetap jalan di sana. Barakallahu fiikum, alhamdulillah. Ahlus sunnah, ahlul haq. Ahlus sunnah di atas kebenaran. Dan itu ijma, kesepakatan para ulama, yang namanya iman dalam tiga perkara. Yang namanya iman terkandung dalam lisannya, ikrarnya, terkandung dalam hatinya, keyakinannya, terkandung dalam amalan-amalan solehnya. Maka semua itu iman. Sehingga iman bisa bertambah, bisa berkurang, sebagaimana perbuatan bisa bertambah, bisa berkurang. Sebagaimana keyakinan bisa bertambah, bisa berkurang. Ada yang tambah yakin, ada yang kurang yakin. Nah, kembali kepada kita. Fal iman idzan qaulun wa amalun wa i'tiqadun yazidu bil ta'am wa yanqus bil ma'asi. Maka yang namanya iman kalau begitu ucapan, perbuatan dan keyakinan akan bisa bertambah dengan ketaatan-ketaatan dan akan bisa berkurang dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Wa min al-adillati 'ala ziyadatihi hadhihi al-ayah wa qawluhu tabaraka wa ta'ala. Dan di antara dalil-dalil tentang bertambahnya iman di samping apa yang sudah kita baca, ucapan Allah idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum iman. Kalau dibacakan ayat-ayat pada mereka bertambah iman. Itu pertama. Yang kedua, ayat Allah dalam surat Al-Fath. Huwallazi أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا. Perhatikan kalimat ini. ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. Kata Allah, kami turunkan kepada mereka sakinah di hati mereka. ليزدادوا, untuk bertambah, agar bertambah keimanan mereka bersama keimanan yang sudah ada. ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم, agar bertambah keimanan mereka yang sudah ada dengan keimanan yang berikut, lebih tambah yakinnya, tambah yakinnya. Qulna a'udzubillahi. Ketika Ibrahim alaihi salam mengatakan kepada Allah, arini, perlihatkanlah kepadaku, kaifa tuhyil mauta, bagaimana engkau menciptakan yang sudah mati, menghidupkan kembali, bagaimana? Kata Allah, awalam tu'min, apakah engkau belum percaya? Dijawab oleh Ibrahim, bala, aku percaya. Walakin liyatma'inna qalbi, aku percaya, tapi aku ingin semakin tenteram lagi, semakin yakin. Hanifin a'azakumullah. Dan demikian memang iman bisa bertambah, bertambah, bertambah. Semakin kita mempelajari tentang Allah dan sifat-sifatnya dan hak-haknya, rububiyahnya, uluhiyahnya, asma dan sifatnya, iman kita akan semakin bertambah, semakin bertambah, semakin bertambah. Karena semakin yakin tentang Allah. Tetapi sebaliknya, yang tidak pernah atau jarang mempelajari akidah tauhid tentang Allah, sibuk dengan dunianya, otomatis akan berkurang, akan luntur imannya sedikit demi sedikit. Lambat laun tiba-tiba sudah jauh dari keyakinan. Qala, dikatakan hadza nassun fi ziyadatil iman. Ini pun nas, dalil yang sangat tegas tentang bertambahnya iman. Wal imanu yazidu bi a'malil qulub wa yazidu bi a'malil jawarih fataqsha Allah fi qalbik wa tahab. Yang namanya iman bisa bertambah dengan amalan-amalan hati, dan bisa pula bertambah dengan amalan-amalan perbuatan anggota badan. Maka engkau takut pada Allah Subhanahu wa taala dalam hati, mengagungkannya, membesarkannya, akan bertambah iman. Yazdar iman. Engkau beramal, mengerjakan salat, kemudian menambahnya dengan salat-salat sunnah, menambahnya dengan qiyamul lain, menambahnya dengan salatul duha. Setelah rawatib, wa tasum, engkau berpuasa dengan puasa-puasa sunnah di samping Ramadan. Wa tuzakki, engkau mengeluarkan zakatnya, ditambah dengan sadaqah-sadaqah, dengan murah dia menjadi dermawan, membantu kaum muslimin, akan bertambah imannya. Wa tahujj, engkau haji, juga bertambah imannya. Wa tubirrul walidain, engkau berbakti kepada kedua orang tua. Wa ta'mur bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar, engkau menyuruh pada yang baik, mencegah dari yang munkar. Engkau menasihati kaum muslimin, engkau mengajak umat untuk bertauhid. Kullu hadhihi taj'alul iman yazid wa yazid. Itu semua akan menambah iman, akan menjadikan iman bertambah. Silakan juga. Semakin kau beramal, semakin asyik untuk beribadah, semakin tentram hati, semakin dia merasakan betapa nikmatnya yang namanya ibadah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kalau menyuruh Bilal untuk adzan, apa kata beliau? Ya Bilal, arihna. Arihna ya Bilal. Istirahatkan kami wahai Bilal. Ya Allah, adzan. Apa arihna? Meminta rahatul qalb, ketentraman hati, ketentraman jiwa. Rasulullah SAW ingin segera salat. Karena itu rahatul qalb. Wa jana qurrata aini fi shalah, kata Nabi. Allah jadikan qurrata aini fi shalah. Allah jadikan ketentraman hatiku, kesejukan mataku pada salat. Kalau sudah salat, tentram hati. Tenang. Kalau sudah masuk ke dunia, mulai gelisah. Ini orang-orang yang berilmu, yang memiliki ma'rifatullah, yang kenal Allah Subhanahu wa taala. Kenapa para ulama ahlul ilmi yang kenal Allah gelisah ketika mereka di tengah-tengah manusia, ketika mereka bergelut dengan dunia padahal itu mereka hidup di dunia? Karena mereka melihat berbagai macam perkara-perkara yang merupakan ujian-ujian yang mengancam di hadapannya. Yang ini haram, yang ini makruh, yang ini tidak demikian, yang ini tercampur, yang ini syubhat, gelisah. Bagaimana bisa selamat di dunia ini dari ketergelinciran-ketergelinciran maksiat? Tentunya akan gelisah. Begitu salat tentram hatinya, mengatakan kepada Allah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, hidupku dan matiku, ibadahku, salatku, semuanya untukmu ya Allah. Ini ikhwan ibn a'azakumullah, yaj'alil iman yazid wa yazid wa yazid hatta yasira amsalan jibal, hingga imannya seperti gunung besar. Hadihi min adillati ziyadatil iman. Ini bukti-bukti bahwa iman bisa bertambah. Ada imannya seperti jibal, seperti gunung. Atau Rasulullah menyatakan kepada salah sahabatnya tentang sahabat yang mulia, yang terpaksa karena disiksa dengan sangat berat menuruti keinginan orang musyrik itu, Ammar ibn Yasir. Setelah itu menyesal, menangis, dilaporkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Ammar mengatakan begini dan begitu. Kata Nabi, tidak. Ammar dipenuhi dirinya dengan keimanan min mafraqi ra'sih, dari belahan rambutnya sampai ke ujung kakinya. Apakah yang lain tidak seperti itu? Belum tentu. Sebab yang namanya iman berbeda-beda tiap orang. Apakah kita dan kalian imannya min mafraqi ra'sih sampai ujung kakinya? Baru ke tangan saja kukunya panjang-panjang, belum jadi segi sunnah. Baru di wajahnya sudah banyak menyiplak. Penyelisihan sunnah. Tetapi Ammar min mafraqi ra'sih, dari belahan rambutnya sampai ke ujung kakinya dipenuhi dengan iman. Demikian pula ketika bicara tentang Abu Bakar. Wallahi, kalau ditimbang imannya Abu Bakar dengan imannya penduduk dunia ini, atau dengan imannya kalian semua, niscaya akan berat timbangan Abu Bakar. Menunjukkan apa? Menunjukkan iman manusia yang satu dengan yang lain berbeda-beda. Ketika ditimbang sekian orang dengan Abu Bakar satu, kalah dengan sekian orang. Berarti iman Abu Bakar tinggi, berat, sedangkan iman yang lain di bawahnya, kan begitu? Kok muslimin yang kalah? Dan itu tentunya karena dikala mereka ada berhentinya, Abu Bakar menyatakan, aku percaya. Di antara mereka sedang bertanya-tanya, kenapa kok yang demikian diterima? Abu Bakar pasti baik. Kok muslimin yang saya hormati? Itu menunjukkan keimanan yang ada dalam hatinya, terbukti dengan lisannya, dan juga menunjukkan iman yang ada pada amalan-amalannya. Qala, dikatakan selanjutnya oleh Syekh hafizahullah taala, wa hunaka ayatun ukhra aidan tadullu ala anna al-iman yazid. Masih ada ayat-ayat lain yang menunjukkan bahwa iman bisa bertambah. Masih ada kalimat bertambah dalam Al-Qur'an. Adapun dalam hadis, sebagaimana disebutkan dalam hadis syafa'ah yang mutawatir. Hadisnya mutawatir, tidak diragukan lagi kesahihannya. Hampir semua pakar-pakar ahli hadis meriwayatkan. Tadullu ala anna al-iman yanqusu mithla hadis, seperti hadis yakhruj minan nar man kana fi qalbihi mithqala dinarin min iman aw nisfi dinarin aw mithqala sha'iratin aw mithqala dharratin aw adna min mithqala dharrah fayazidu hatta yasiru amthal al-jibal. Perhatikan ucapan Rasulullah SAW dalam hadis mutawatir, hadis yang sahih, yang disepakati kesahihannya oleh seluruh ahli kajian. Bahwa Nabi menyatakan nanti akan dikeluarkan dari api neraka seorang yang imannya seperti uang dinar atau setengah uang dinar atau bahkan sebiji syairah, sebiji gandum, atau sebiji darah, atau adna, atau lebih kecil lagi, fayazidu, kemudian bertambah ketika itu, Allah tambah, yasiru amthala jibal, hingga menjadi seperti gunung iman. Baik. Ya haula, wahai murji'ah, apakah hadis ini kalian mau buang? Hadis yang muttafaq ala sahhatihi indal ulama'i jami'an, hadis yang mutawatir yang menyatakan ada orang yang dalam neraka nanti akan diselamatkan karena imannya yang sebiji darah atau sedirham atau separuh dirham atau lebih kecil dari itu atau lebih kecil dari itu. Wa yanqus hatta la yabqa illa adna min mithqala dharratin min iman. Juga disebutkan oleh Nabi, bahkan ada seorang yang imannya tinggi kemudian berkurang sampai menjadi seperti biji darah min iman. Ini hadis menunjukkan bisa bertambah, bisa berkurang. Walhamdulillah rabbil alamin. Disebutkan hadisnya secara lengkap tentang hadis syafa'ah. Tentunya alladhi yuhumna, yang berkait dengan pembahasan kita adalah kalimat yang menyatakan yakhruj minan nari man kana fi qalbihi, akan keluar dari neraka